الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di surah Hud ini di ayat yang ke-74 Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kita tentang nabinya yang mulia Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Lut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma dhahaba 'an Ibrahim ar-raw'u," maka ketika rasa takut dan khawatir yang ada pada diri Nabiullah Ibrahim sudah hilang karena dua malaikat yang berwujud manusia ini disuguhi jamuan oleh Nabiullah Ibrahim tapi tidak mau makan. Maka muncul rasa khawatir dan takut, jangan-jangan ada apa-apa dengan dua orang ini. Ternyata barulah disampaikan bahwa keduanya adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan kaum Sodom, yakni kaumnya Nabiullah Lut alaihi salatu wasalam, tapi sebelumnya singgah ke tempatnya Nabiullah Ibrahim untuk memberitahukan kabar gembira bahwa dia akan mendapatkan anak, yakni Ishak dan Yakub setelahnya, padahal sudah tua. Baik. Tapi tetap itu menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya luar biasa, untuk kita tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali semuanya sangat mudah. Barakallahu fikum. Semuanya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika rasa takut, rasa khawatir ini hilang dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan tergantikan rasa gembira karena mendapatkan bushra bahwa beliau akan memperoleh anak dari istrinya Sarah. Waja'atul bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Yujadiluna, mujadalah di sini berbantah-bantahan. Jadi kami, tapi yang dimaksud kami di sini adalah utusan kami. Ya, ini dua malaikat tersebut yang diutus oleh Allah untuk mendatangi kaumnya Lut, untuk diberi pelajaran, ya, ini diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam mengatakan kepada dua malaikat ini yang segera akan mengeksekusi negeri Lut, barakallahu fikum, karena penyimpangan mereka, kenapa kalian mau menghancurkan satu negeri? Bagaimana seandainya negeri itu memiliki 200 orang mukmin, kalian akan menghancurkannya? Tidak. Dikurangi terus pertanyaan demi pertanyaan sampai ketika apakah kalau dalam negeri itu ada seorang mukmin kalian tetap menghancurkannya, membinasakan orang-orang yang dalamnya? Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, inna fiha luta, Seandainya tidak ada orang mukmin di sana kecuali satu orang, maka di sana itu ada Lut, Nabiullah Lut. Jangan kau hancurkan negeri itu. Maka dua malaikat mengatakan, nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu. Kami lebih tahu siapa yang ada di dalamnya. Kami akan selamatkan Lut, Nabiullah Lut, kami akan selamatkan, wa ahlahu, dan keluarganya, dua putrinya maksudnya, illa imra'atahu, kecuali istrinya, karena istrinya termasuk bagian dari kaum Lut yang membangkang. Jadi istri, anak, mereka adalah orang yang berada dalam kehidupan kita, atau suami terhadap istri, atau ayah terhadap anak. Ini hanya bagian sementara yang memang pas kebetulan Allah Subhanahu wa taala pertemukan dan menjadikan mereka berada dalam kehidupan kita. Wa illa nanti di hari kiamat semua akan menanggung beban masing-masing. Barakallahu fikum. Semua akan bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing, hasil usaha masing-masing. La yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'an. Tidak ada seorang pun ayah yang bisa menolong anaknya, anak pun tidak akan pernah bisa menolong ayahnya. Baik, ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini saling mengingatkan memang, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kerabat-kerabatnya. Wahai pamanku, bebaskan diri Anda dari api neraka. Aku tidak akan pernah bisa menolong Anda ketika Anda menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Wahai bibiku, sampai Rasulullah mengatakan dan memanggil putrinya, wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkan dirimu wahai putriku dari api neraka. Aku tidak akan pernah bisa membela engkau nanti di hari kiamat. Jadi kita dalam kehidupan dunia ini, barakallahu fikum, bahwa istri kita ada di sisi kita, anak kita ada di sisi kita, sekedar bahwa Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan mereka, bagian dari kehidupan kita. Tapi tanggung jawab masing-masing kita akan pikul di hari akhirat kelak. Wallahul musta'an. Demikian juga para anbiya, sedekat apapun seseorang dengan para nabi, bahwa dia keturunan nabi, anak nabi, paman nabi, dan seterusnya, kalau memang dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manfaat kedekatan dan kekerabatan. Barakallahu fiikum. Karena terkadang kita dengar, oh, orang ini cucu nabi, ya mungkin orangnya masuk surga. Baik, siapa yang beri jaminan? Yang diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang yang beriman. Apakah keluarga nabi atau bukan keluarga nabi? Barakallahu fiikum. Paman nabi sendiri pun ketika dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya termasuk orang kafir, mati dalam kesyirikan, kekal dalam api neraka. Wallahu musta'an. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mengingatkan, sesungguhnya di negeri itu ada Nabiullah Lut. Jangan kau azab mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa sesungguhnya kami lebih mengetahui. Yakni malaikat kami lebih mengetahui bahwa di sana ada Lut dengan dua putrinya yang Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan. Inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim sangatlah lembut. Hatinya sangat peka. Penyayang sangat. Nabiullah Lut, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, munib, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan la halimun awwahum munib. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya Ibrahim, a'rid an hadha, innahu qad jaa'a amru rabbik. Wahai Ibrahim, berpalinglah engkau dari urusan ini. Kau tidak perlu lagi membicarakan masalah ini. Urusan Nabiullah Lut kami yang mengurusinya, pengikutnya yang beriman kepadanya kami yang mengurusinya. Adapun orang-orang yang membangkang, maka kami akan membinasakan. Itu urusan kami. Aritan hada, tidak perlu lagi kau menyanggah-nyanggah kami. Aritan hada, innahu qad jaa'a amru rabbik. Karena sesungguhnya telah datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan mereka. Karena mereka ini akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni diangkat negeri Sodom itu oleh malaikat dengan ujung sayapnya. Diangkat ke langit negerinya dan seluruh penduduknya. Setelah Nabiullah Lut alaihissalam keluar dari negeri itu, diangkat ke langit sampai dikatakan lolongan anjing mereka kedengaran sampai ke atas. Kemudian dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waja'alna 'aliyaha safilah, bagian atasnya menjadi di bawah, bagian bawahnya menjadi di atas. Baik. Subhanallah. Mereka dihujani dengan batu. Wallahu musta'an. Tinggal menunggu waktunya. Qad jaa'a amru rabbik. Sungguhnya telah datang perintah dari Rabb. Wa innahum atihim 'adzabun ghairu mardud. Sesungguhnya akan datang kepada mereka azab yang mereka tidak pernah bisa tolak. Barakallahu fiik. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim, walamma ja'at rusuluna Lut. Kita kembali ke kisah bahwa ketika dua malaikat ini datang ke Nabiullah Lut di negerinya. Baik, ada beberapa versi yang disebutkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Nabiullah Lut masuk ke negeri Sodom dalam keadaan Nabiullah Lut berada di kebunnya, dan dua malaikat ini berparas sangat tampan. Baik, begitu Nabiullah Lut melihatnya, rasa khawatir sudah mencekam. Akan timbul masalah besar ini. Nabiullah Lut melihat bahwa dua orang ini dua orang biasa, bukan malaikat. Barakallahu fiik. Nampak memang dia adalah dua manusia, tapi dengan bentuk yang sangat rupawan. Maka Nabiullah Lut sangat mengkhawatirkannya, sangat-sangat mengkhawatirkannya akan diapa-apain oleh kaumnya, karena kaumnya sangat, barakallahu fiikum, keji dalam masalah ini. Mereka terjerumus dalam perbuatan homoseksual. Baik, yang laki-lakinya dan perempuannya lesbian. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ini manusia atau generasi pertama atau umat pertama yang melakukan kejahatan seksual ini. Masyaallah, salamat wal afiyah. Barakallahu fiik, homoseksual. Barakallahu, ini penyimpangan seksual yang ada pada umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wa la quwwata illa billah. Maka Nabiullah Lut membawa dua tamunya ini, karena mau tidak mau Lut harus melindunginya. Karena dia termasuk pemimpin negeri tersebut, maka dia harus melindungi tamu-tamu yang datang. Maka dengan sembunyi-sembunyi dua tamunya ini diajak ke rumahnya. Sampai di rumahnya tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Versi yang lainnya bahwa dua malaikat ini bertemu dengan dua putri Nabiullah Lut. Sesegera dua putri ini kembali ke rumahnya dan mengatakan bahwa di luar kampung ini ada dua orang yang hendak bertamu. Wahai aku, hendaknya engkau menjaganya karena khawatir diapa-apain oleh kaum kita. Jadi didatangi dan dibawalah ke rumahnya. La haula wa illa billah. Ternyata memang sesampainya di rumah tidak ada yang mengetahui dua tamu ini. Nanti yang memberitahukannya adalah istrinya Nabiullah Lut sendiri, yang keluar ke kaumnya dan menyampaikan ke kaumnya bahwa wallahi, aku tidak pernah melihat manusia setampan dan segagah dua tamu Nuh yang ada sekarang di rumahnya. Masya Allah. Nah, ini membeberkan rahasia. Maka walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wadhaqa bihim dar'a. Di sini Allah mengungkapkan hati Nabiullah Lut. Wadhaqa bihim dar'a wa qala hadza yaumun asib. Dan Nabiullah Lut mengatakan hadza yaumun asib, ini adalah hari yang sangat, barakallahu fikum, asib, menyusahkan, menyempitkan. Sambil memberitahu dua orang ini, dua malaikat ini, yang Nabiullah Lut belum mengetahui bahwa dua orang ini malaikat. Disampaikan kepadanya bahwa wallahi kaum yang ada di sini sungguh sangat bejat, sungguh sangat tidak mulia mereka. Mereka melakukan itu. Dua malaikat ini tetap diam saja. Sampai 4 kali Nabiullah Lut menyebutkan, mempersaksikan kaumnya bahwa kaumnya telah melakukan pelanggaran berat. Barakallahu fiikum. La haula illa billah. Melakukan pelanggaran berat, sehingganya dengan itu malaikat ini menurunkan azab untuk mereka dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hada yaumun asib wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi. Kemudian setelah ada pemberitahuan dari istri Nabi Lut ke kaumnya, kaumnya pun sesegera mungkin datang, berlari-lari. Begitu mereka mendengar berita itu, sesegera mungkin mereka mendatangi rumahnya Lut, menggedor-gedornya. Barakallahu fikum. La haula wa la quwwata illa billah. Yuhrauna ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayiat. Yang sebelumnya mereka adalah orang-orang yang melakukan kejelekan, penyimpangan seksual. Qala ya qaumi haula ibanati hunna atharu lakum. Dari balik pintu Nabiullah Lut menasehati. Baik, karena begitu pintu dibuka mereka langsung masuk. Barakallahu fikum. Beringas mereka. Baik. Haula ibanati hunna atharu lakum. Wahai kaumku, mereka-mereka ini putri-putriku. Maksudnya putri-putrinya adalah perempuan-perempuan kaumnya. Karena setiap nabi adalah seorang ayah untuk kaumnya, laki dan perempuan. Barakallahu fikum. Haula ibanati, mereka itu adalah putri-putriku. Yani kaumku dari kalangan perempuan, nikahi mereka dengan cara yang baik-baik. Kembalilah kalian ke fitrah kalian yang normal. Seorang laki-laki senang dan cenderung kepada perempuan sebagai lawan jenisnya. Demikian juga perempuan senang dengan laki-laki. Secara fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan agar supaya ada keturunan. Kalau begini laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, enggak akan mungkin ada keturunan. Barakallahu fiikum. Enggak akan berkembang manusia ini, akan punah akhirnya. Maka Nabi Lut alaihi salatu wasallam mengatakan, haula ibanati hunna atharu lakum, mereka lebih suci, lebih bagus, lebih pantas untuk kalian. Barakallahu fiikum. Hidup normal. Baik, hidup alami. Tidak seperti ini. Barakallahu fiikum. Haula ibanati hunna atharu lakum. Fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi. Maka takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kalian permalukan aku dengan cara melakukan kejahatan terhadap dua tamuku ini. Karena ketika seorang memiliki tamu dan tamunya diapa-apain oleh orang, itu sama saja melecehkan dan merendahkan tuan rumah. Menghinakan rumah tangga, tidak menghargai tuan rumah. Tidak menghormatinya. Maka Nabiullah Lut mengatakan, "Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tukhzuni fi dhaifi." Baik. Alaysa minkum rajulur rasyid? Tidak adakah salah seorang di antara kalian orang yang berpikir cerdas? Rusyd. Mana akal kalian? Masa laki-laki susah dengan laki-laki? Barakallahu fiik. Dan syahwatnya disalurkan dengan cara yang seperti itu. Ini tidak normal. Barakallahu fiik. Tidak adakah pikiran sehat kalian? Oleh karena itu orang yang keluar dari garis dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dikatakan ghairu rasyid. Tidak ada pikiran sehatnya. Barakallahu fikum. Wallahu musta'an. Makanya Nabi Lut alaihi salatu wasallam mengatakan, "Alaisa minkum rajulur rasyid?" Tidakkah ada seorang saja di antara kalian, tidakkah salah seorang di antara kalian yang berpikir cerdas, berakal? Allah kata illa billah. Qalu, karena mereka sudah buta hatinya. Barakallahu fikum. Apapun dan bagaimanapun nasihat disampaikan, tidak mau. Mereka membantah. Laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Barakallahu. Mereka justru membantah. Laqad alimta ma lana fi banatika min haqq. Kami tidak memiliki hak, kami tidak memiliki kecenderungan. Kami tidak memiliki ketertarikan. Khalas. Fitrahnya mereka dalam masalah ini bergeser berubah. Barakallahu fiik. Sesuatu yang baik menjadi buruk dan buruk menjadi baik. Barakallahu fiik. Ini keterbalikan sudah. Baik. Dia pandang dengan pandangan terbalik. Sama dengan orang-orang musyrik. Memandang kesyirikan itu kebenaran dan ketauhidan itu adalah kebatilan. Sama juga dengan orang batil. Barakallahu fiik. Dan ini buruknya. Jadi ketika memandang dengan pandangan dari sisi yang tidak syar'i. Barakallahu fiik. Semua kelihatan terbalik. Semua kelihatan terbalik. Coba perhatikan orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang mereka menganggap bodoh orang-orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahum aminu kama amanna an-nas, qalu anu'minu kama amana as-sufaha." Ketika orang-orang munafikin ini diajak untuk beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang beriman, apa jawaban mereka? "Anu'minu kama amana as-sufaha." Apakah kami akan beriman sama seperti berimannya orang-orang bodoh-bodoh ini? Coba ingat. Orang beriman dianggap dungu. "Anu'minu kama amana sufaha." Apakah kami akan beriman sama seperti berimannya orang dungu ini? Allah SWT mengatakan, ini kan pandangan terbalik. Ketika orang keluar dari jalur kebenaran ini, pandangannya berbalik. Semuanya terbalik. Barakallahu fikum. Tidak benar. Maka Allah SWT mengatakan, dan meluruskan, "Ala innahum humus sufaha." Sesungguhnya mereka-mereka ini, orang-orang munafik inilah yang dungu. Orang-orang munafik ini yang dungu. Walakin la ya'lam. Akan tetap mereka tidak sadar kalau mereka dungu. Jadi, pandangan terbalik ini ada ketika orang keluar dari jalur kebenaran ini. Barakallahu fikum. Pandangan terbalik. Bid'ah dikatakan sunnah, sunnah dikatakan bid'ah. Syirik dikatakan kebaikan, kebaikan ke tauhid dikatakan kejelekan. Pandangan terbalik muncul ketika orang keluar dari rel ini. Nah, seperti itu orang menarik sebagai contoh. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi. Begini kondisi. Allah pastikan bahwa mereka itulah yang bodoh. Barakallahu fiik. Mereka bodoh, mereka dungu dalam keadaan tidak sadar kalau mereka dungu. Justru mereka menuduh orang lain sebagai orang dungu. Orang-orang beriman dituduh sebagai orang-orang dungu. Wallahul musta'an. Ini barakallahu fikum sepenggal kisah perjalanan dakwah Nabiullah Lut alaihi salatu wasalam. Masih ada barakallahu fikum, insyaallah kita sambung besok biidznillah tabaraka wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya, tambahan ilmu dan hidayah. Barakallahu fikum. Dan kita minta kekuatan untuk beramal dengan ilmu yang Allah berikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.